Bagaimana hukumnya sholat maghrib nyampe tahiyat akhir azan isya datang? Apakah sah atau enggak sholatnya? Sholatnya sah ya, akan tapi jangan diulang lagi ya. Sholat kok mepet-mepet ya, ngurusi toko ya. Tolong kalau sholat itu awal waktu yang baik ya. Tetap sholat sah, sholatnya adalah sah. Hanya begini, kalau kita mengakhirkan sholat sampai diperkirakan enggak cukup untuk sholat, itu kita dosa. Tetap sholatnya wajib, bukan dosa, wah mending gak usah sholat sekali, bukan. Misalnya kalau sholat anda sholat maghrib itu kok 3 menit ya, tak taunya anda mengakhirkan sampai 3 menit kurang, berarti gak cukup untuk sholat maghrib kan, haram saat itu, karena tidak cukup untuk melakukan ibadah tersebut. Dan paling bagusnya sholat awal waktu, dan ada kalau sholat awal waktu itu adalah lebih utama, biasanya lebih khusyuk, punya jadwal tetap untuk melakukan sholat. Adapun masalah sah adalah sah.